Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diantara sekian hamba yang mendapatkan anugerah berjumpa dan menghadiri momentum Ramadan tahun 1443 Hijrah. Bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, bentangan ampunan tiada batas, yang semua itu tentu kita berharap didapatkan di bulan Ramadan ini. Dengan itu semua, kita mencoba untuk berikhtiar bagaimana meraih hal dimaksud dengan menampilkan berbagai macam ragam program di Adihidayat Official yang diharapkan dapat mensupport teman-teman dalam rangka meningkatkan ibadah, bertakarrub kepada Allah, dan puncaknya berupaya mendapatkan takwa yang dijanjikan. Untuk itu, izinkan kami berbagi dengan teman-teman sekalian, menghadirkan berbagai macam program yang insya Allah akan berlangsung selama Ramadan, sebulan penuh, dan kita bagi dalam program-program harian yang berkelanjutan. Kita akan mulai insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala di program pertama setiap malam Ramadan dibuka dengan tilawah berkah yang insya Allah akan dibacakan oleh Syekh Muhammad Salim Al-Azhari Al-Misri, imam besar di Masjid Al-Azhar yang beliau sudah mendapatkan ijazah di 10 riwayat, sanad 10 riwayat Al-Quran dan menjadi imam besar di Masjid Al-Azhar di Kairo di Mesir. Setiap malam insyaallah beliau akan bacakan satu juz di setiap hari Ramadan sampai selesai Ramadan dan diharapkan tuntas 30 juz dari malam sampai menjelang sahur, dan insyaallah di setiap jeda program itu akan terus diulang siang dan malamnya sehingga teman-teman yang punya target untuk menghafal Al-Qur'an, membaca, menghatamkan Al-Qur'an minimal satu hari satu juz, bisa menyimak, mendengarkan bacaannya, menjadikan itu sebagai acuan benarnya bacaan atau juga untuk menguatkan ingatan. Kemudian dari mulai maghrib berganti waktu sampai dengan menjelang sahur setelah tilawah berkah dari Al-Quran akan dilanjutkan tausiah di waktu sahur. Tema spesifik terkait dengan fikih salat. Menemani santap sahur teman-teman menjelang kita beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana di waktu sahur ini, selain bisa menikmati santap sahur, menyiapkan tenaga untuk kekuatan puasa, saat yang bersamaan ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapati, manfaat yang bisa kita raih setidaknya untuk memberikan informasi yang dapat menguatkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sholat kita. Kemudian berlanjut pada subuh, insyaallah akan dimulai. Setelah menunaikan sholat subuh berjamaah, teman-teman akan mendapati hidangan seputar akidah. Akan ditampilkan pelajaran-pelajaran yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah bila Allah berkehendak, berkenan, dapat mampu menguatkan akidah kita, mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan memahami pokok-pokok dalam ajaran Islam. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan seutuhnya, mengenal malaikat, kitab-kitab, rasul dan tugas-tugasnya, terutama rasul kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Memahami tentang rangkaian hari kiamat pun demikian dengan ketentuan qadha dan qadar. Dimulai dari ba'da subuh. Dan dikuatkan kembali ba'da zuhur dengan tema yang berbeda. Setiap ba'da subuh, ba'da zuhur, episode 1, episode 2, demikian selanjutnya akan saling menguatkan. Rentang antara subuh sampai dengan ke zuhur dikuatkan kembali dengan tilawah Al-Quran sehingga tidak ada jeda waktu yang terputus. Semua berkelanjutan. Berlanjut sampai dengan menjelang maghrib. Mendekat ke waktu buka, kita akan tampilkan program spesial Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka. Memang singkat, sekitar 10-15 menit. Tapi kita akan mencoba menampilkan materi yang padat dihasilkan dari kuesioner teman-teman semua. Ada 3 tema besar yang akan kita bahas. Hari pertama sampai hari ke-10 atau sepertiga pertama dari Ramadan, kita akan tampilkan tema-tema spesifik tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Mengapa kita berpuasa? Ada apa yang istimewa saat berbuka? Demikian apa hikmahnya saat sahur? Apa keistimewaan di malamnya? Bagaimana cara mendapati Al-Qadar? Itu yang coba kita akan tampilkan di sepertiga pertama. Di pertengahannya dengan izin Allah kita akan tampilkan tentang jejak kisah para nabi. Kita akan pilih 10 yang bisa ditampilkan berdasar juga permintaan teman-teman untuk dihadirkan dan diulas. Kita akan coba hadirkan 10 yang sekiranya diharapkan bisa menginspirasi dari siapa mereka, bagaimana kehidupannya, di umat mana mereka diutus, dan apa hikmah terbesar yang dapat menjadi tuntunan serta inspirasi kehidupan bagi kita dalam menyempurnakan misi di muka bumi ini. Dan bagian terakhir, bagian ketiga, seperti teman-teman harapkan juga, kita akan mencoba menampilkan kajian terbatas seputar tema akhir zaman. Dibatasi di 10 hari terakhir, dan juga mengisi serta menguatkan ruang-ruang yang mengantarkan kita pada penguatan untuk beriktikaf mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang di masjid akan berlangsung mudah-mudahan timal di dalam masjid, tentunya punya kegiatan sendiri, dan bagi teman-teman yang di rumah mudah-mudahan 10 hari terakhir kajian yang kita optimalkan ini mampu menyadarkan kita tentang bagaimana bersikap, tahu kita di zaman apa kita hadir, dalam suasana apa yang disebutkan dan diisyaratkan Nabi kita berkehidupan, sehingga orang yang mampu mengenal zamannya, mengenal lingkungannya, maka dia bisa menyiapkan agenda-agenda terbaik sesuai dengan tempat, keadaan, lingkungan, dan situasi yang dia hadapi. Itulah kiranya gambaran dari rangkaian program Ramadan selama 1443 Hijrah, sebulan penuh dengan tema besar ramah. Dengan tema besar ramah. Ramadan indah 1443 Hijrah. Semoga dengan program ini indah apa yang kita dapati, indah perilaku kita, indah semangat kita untuk mendekat kepada Allah, dan indah akhir kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ramadan indah bersama UWH 1443 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.